iman dan Islam. Setelah itu nikmati taqwa dan istiqamah di atas ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada kita sekalian, yakni nikmat yang berwujud ya syama'il dan mahasin dari syariat Islam, ya, yaitu nikmat yang berisikan tentang kesempurnaan dan keindahan dan hal-hal yang terbaik yang ada di dalam syariat Islam, yang mencakup segala perkara yang zahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan i'tiqad, ibadat dan muamalat, serta mahasin syariat yang mencakup juga seputar permasalahan adab dan akhlak. Adab dan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha kama fi sahih, ketika beliau ditanya tentang kepribadian dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat khuluquhu al-Qur'an. Di mana Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Dan karena itu juga lah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan teladan yang baik, contoh yang baik dalam perilaku, amalan, adab, akhlak, semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama bu'istu li'utammima mahasinal akhlaq. Pada sebuah riwayat, makarimal akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus tidak lain, ya, tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak dan adab yang sempurna, dan untuk menjadikan akhlak yang ada yang baik ini semakin sempurna lagi. Karena itulah perhatian para ulama Islam terhadap pelajaran, terhadap tarbiyah akhlak ini demikian besarnya. Bahkan hampir di setiap kutubul hadis, baik itu di masanid ataukah kutubus sunan ataukah ma'ajim, ya, terlebih khusus lagi pada kitab-kitab jawami' seperti Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari, Kitabul Jami' lil Imam At-Tirmidzi dan selainnya, akan kita dapatkan ulasan atau riwayat hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Bahkan akan kita dapatkan satu fasal, satu bab yang khusus yang berbicara tentang adab dan akhlak. Belum lagi ketika kita berbicara tentang risalah-risalah yang ada tentang akhlak, kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama tentang akhlak, tentang adab, seperti kitab-kitab Ibnu Abi Dunya rahimahullah, kitab Makarim Al-Akhlaq dan Masawil Akhlaq Lil-Kharaiti, dan banyak lagi kalangan ulama yang secara khusus menulis tentang masalatil adab. Demikian halnya juga ulama mutaakhirin daripada pengikut imam yang empat. Mereka pula tidak ketinggalan menulis dan menyusun kitab yang seputar tentang akhlak dan adab yang seharusnya ya seorang muslim berhias dengan akhlak dan adab tersebut. Sebut saja di antara kitab yang masyhur dalam bab ini, kitab Al-Adab Syar'iyyah Ibn Muflih rahimahullahu taala, dan juga kitabul akhlaq lil imam al-a'zam Ibn Hazm rahimahullahu taala, dan kitab tentang makarim al-akhlaq li Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi, dan banyak lagi kitab-kitab yang disusun oleh kalangan mutaakhirin dari para ulama penganut dan pengikut madhab fikih yang ada, berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak yang mulia. Ya, baik itu akhlak yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak yang berkaitan dengan diri sendiri, ya seputar hifdzul lisan misalnya, tentang ghadzul basar, ya, serta menjaga perilaku dan hati dari penyakit-penyakit hati. Fa ini adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim atau muslimah yang berkenaan dengan diri dia. Demikian halnya juga adab berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan kedua orang tua dan kerabat, berkaitan dengan tetangga. Dan disinilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian banyaknya bercerita yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang muslim dia harus berhias dengan adab yang mulia ini. Nah, salah satu di antara kitab atau salah satu di antara manzumah, ya, di antara manzumah yang berbicara tentang adab, yakni manzumah yang dibuat atau disusun oleh Syekh Imam Al-Lamah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad Ibn Abil Qawi, yang dikenal dengan Ibn Badran Al-Maqdisi, ya, itu manzumah yang beliau namakan Manzumatil Adab Syar'iyyah. Ini diantara ya risalah yang ringan, yang ringkas, yang memaparkan sejumlah adab-adab yang utama yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syarah ala dhalika kitab al-manzumah, dan syarah pada kitab atau manzumah ini oleh salah seorang imam ya faqih di madhab al-Hanabilah, yakni al-imam Musa ibn Ahmad al-Hajjawi al-Damashqi al-Hanbali. Ya, pada syarah beliau Adab Syar'iyyah, yang inilah insyaAllah yang biiznillahi azza wa jal akan kita kaji dan kita bahas di majlis-majlis kita berikutnya. Fa untuk mempersingkat ya bahasan kita, kita sebutkan muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Faqala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni alhamdulillahil murshidil hadi الذي عم جوده وكرمه كل حاضر وبادي وستر حلمه من ضيع زمانه Man dayya'a zamanahu baina al-ghaflati wat-tamadi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Ilahan wahidan ahadan fardan samadan la yughayyiru al-abad. Laysa lahu walidun wala walad. Shahadatan arju an-najata biha yawm al-ma'ad. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير الشفيء يوم التنادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الأدباء الفضلاء من طيب ما أعلن من الأذان المنادي وسلم تسليما أما بعد فلمقدمة الكتاب. Setelah beliau mengawali dengan basmalah sebagaimana adat dan teladan yang telah dicontohkan oleh para salaf terdahulu dalam mengawali suatu kitab, suatu risalah, ya petuah ataupun wasiat, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan kesepakatan para ahli ilm fi dzalik. Akan sunnahnya mengawali tulisan maupun risalah dengan menyebut nama Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan Allahumma a'inni. Ini juga isyarat ala tawadu' beliau rahimahullahu ta'ala dan hajat seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hajat kepada i'anah, hajat akan pertolongan dan nusrah, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap perbuatan yang kita lakukan, pada setiap amalan yang akan kita amalkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat adalah zat yang akan sangat senang ketika seorang hamba menengadahkan tangannya dan kepala dia, wajah dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan Allahumma a'inni. Kemudian beliau menyebutkan khutbatul hajat yang diawali dengan hamdalah, setelah itu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada khutbatul hajat ini terkandung tiga unsur utama. Ya pada khutbah, yaitu yang pertama hamdalah dan sana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa kalangan ulama, kalangan fuqaha, kalangan Hanabilah menyebutkan bahwa inilah empat arkan utama, empat rukun utama pada khutbah. Empat rukun utama ketika seseorang menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiah dia. Itu basmalah, hamdalah dan sana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengucapkan hamdulillah, memuji dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan setiap pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak atas setiap pujian tersebut. Dan inilah hakikat makna dari kalimat alhamdulillah, di mana kalimat alhamdulillah disebutkan oleh kalangan ahli ilm bahwa alif wal lam pada kata alhamdu adalah isyarat akan istihqaq dan istighraq. Isyarat bahwa setiap pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh pujian yang tiada batas itu semua milik Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahil mursyid al-hadi. Al-mursyid di sini min bab ya penyebutan sifat, ya penyebutan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. ya, penyebutan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yahdi ila sabilar rasyad. Allah Subhanahu wa taala zat yang akan mengarahkan, berikan petunjuk kepada seluruh hambanya kepada sabil ar-rasyad, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala hadi ila siratal mustaqim. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada seluruh hamba kepada jalan yang lurus. Ya al-mursyid al-hadi alladhi amma juduhu wa karamuhu kullu hadirin wa badi. Zat yang kebaikannya, kemuliaan, kedermawanan. Ya, ini semua penyebutan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sifat ini merata, menyeluruh kepada siapa saja, kepada kulla hadirin, mereka yang berada di pemukiman, di perkotaan, maupun yang berada di perkampungan. Wasatara hilmuhu man dayya az-zamanah bainal ghaflati wat-tamadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang dengan segala kesantunan, kehalusan, kelembutan pada zat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tabaraka wa taala akan menutupi siapa saja yang telah menghabiskan usia dia, zaman yang dia lewati. Dia ya abaikan zaman tersebut, ya terjatuh dalam kelalaian dan tamadi, ya kesia-siaan. Dan ini halat sebagian besar dari kaum manusia. Bahkan bisa jadi ini adalah halat yang selama ini kita jalani ketika kita berada di muka bumi ini, tanpa kita rasakan kita berada di atas khasarah, berada di atas kerugian, tanpa kita sadari kita lalaikan demikian banyak waktu kita. Kita habiskan usia kita untuk hal-hal yang sia-sia. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqal insan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ala khasaratin. Allah tabaraka taala berfirman, innal insana lafi khusrin. Bahwa kalian ini, seluruh kaum manusia, berada di atas kerugian, berada di atas kelalaian. Dan bukankah ketika manusia ini meninggal, dan ketika mereka telah dimasukkan ke alam kubur mereka, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang bagaimana kaum manusia ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. An a'malu salihan fi ma tarak. Ketika mereka ini menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia, ya karena telah mengabaikan, melalaikan sekian banyak amal-amal soleh yang sangat mungkin dia lakukan ketika dia hidup, tapi diabaikan, tapi ditinggalkan. Tidaklah dia menjaga pandangan, tidaklah menjaga hati, tidak menjaga lisan, bahkan terkadang tidak dapat menjaga diri dia sendiri dari kelalaian tersebut. Maka disinilah sifat hilm Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut istighfar, ketika hamba tersebut bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka satarallahu bihilmi. Maka dengan kehalusan, kelembutan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tabaraka wa taala akan menjaga hamba tersebut, melindungi hamba tersebut. Dan wasi'a kama qala Allah Subhanahu wa taala, wasi'at rahmati kulla syai'. Wa rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mencakup segala sesuatu. Dan pada hadis al-qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabaqat rahmati ala ghadabi. Wa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaan Allah tabaraka wa taala pada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Karena itulah nasihat yang mulia dari seorang nabi kepada anak-anaknya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat ini. Fala tayasu min rauhillah. Maka kalian jangan berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh dalam kelalaian, terjatuh dalam kesia-siaan, kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan syahadat yang tidak lain adalah ikrar akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ikrar akan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah tabaraka wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan fardan samadan. Ini semua penegasan makna wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala ma'al imkan, dengan mungkinnya Allah mengambil sekutu, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ilahan wahidan, zat yang maha tunggal, ahadan fardan samadan, yang tunggalnya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tidak butuh siapapun juga. Samadan bima'na istimustaqnin an kulli syai, tidak butuh kepada siapapun juga, yang menunjukkan kesempurnaan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. La yughayyiruhul abad, zaman tidak akan pengaruh pada sifat-sifat ini, tidak akan pengaruh kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu walidun wala walad, ya tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala anak keturunan, ya tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala orang tua, dan tidak juga anak keturunan. Syahadatan arju an-najata biha yawmal ma'ad, syahadat ini la ilaha illallah, yang beliau katakan saya berharap keselamatan dengan syahadat ini pada hari kiamat, yang merupakan makna dari firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fi akhirih wa fi akhirah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir usia dia, ketika dia hendak wafat, ketika sakaratul maut, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan bagi dia surga Allah tabaraka wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana pada hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi sebagai miftahuha, sebagai miftahil jannah. Identitas seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau lanjutkan dengan syahadat akan risalati Muhammad. Beliau menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-bashirun nadhirus syafi'u yawmat tanadi. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan dan juga pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini sifat risalah Muhammad. Sifat risalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa isi dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kabar gembira bagi mereka yang ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga membawa peringatan bagi mereka, dan di akhirat beliau sebagai pemberi syafaat, syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, ketika seluruh nabi dan rasul, ya, ketika seluruh nabi dan rasul tidak kuasa untuk memberikan syafaat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan sujud di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Dan kemudian Allah Tabaraka wa Taala berfirman kepada beliau, "Ya Muhammad, qum fas'al ya tu'ta wajfatu syaffa." Ya Muhammad, bangkitlah engkau. Mintalah apa yang engkau hendak, pasti akan diberi. Dan berilah syafaat, pasti syafaatmu akan dikabulkan. Fa inilah dia sifat Nabi kita yang mulia, Asy-Syafi yaumat tanadi. Pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Maka beruntunglah mereka yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda pada hadis yang sahih, "Inna syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Bahkan Nabi mengatakan bahwa syafaatku ini akan saya berikan termasuk kepada para pelaku dosa besar dari umatku sallam. Kecuali yang menolak tentunya. Kecuali yang enggan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melecehkan syariat yang dibawa oleh beliau. Wa na'udzu billahi min haula. Karena beliau menyebutkan salawat dan salam kepada keluarga beliau, ke seluruh pengikut beliau dan sahabat beliau, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahirat dan anak-anak keturunan beliau al-udaba'ul fudala. Ma a'lana bil adhanil munadi wa sallama tasliman amma ba'd. Kemudian beliau menyebutkan pada mukaddimah ini juga tentang risalah ini, beliau mengatakan, fa hadha syarhun mukhtasarun 'ala al qasidah al dalliyah al mawsumah al adab al syar'iyyah ya nazm al syekh al imam al allamah al syamsuddin أبي عبد الله محمد ابن عبد القوي ابن بدران المردوي المقدسي تغمد الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. Beliau menyebutkan bahwa kitab nantinya akan kita baca insyaAllah. Kitab ini tiada lain adalah syarah yang ringkas pada salah satu di antara qasidah tentang adab, qasidah tentang akhlak, adab-adab yang diatur, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan bagian dari maqasid syar'iyah, bagian dari maqasid syar'iyah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzumah ini atau qasidah ini dinamakan oleh penazamnya dengan nama al-adab syar'iyah. Yang menazam qasidah ini beliau adalah Syekh Al-Imam Allamah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad Ibn Abdul Qawi Ibn Badran. Beliau salah seorang faqih usuli, sahib al-qawaid wal musannafat. Wa beliau juga termasuk di antara yang menyusun ya madkhal ila madhhab al-Imam Ahmad rahmatullah alaihi, yang termasuk salah satu di antara kitab yang menjadi rujukan untuk mengenali seluk-beluk madhab Imam Ahmad rahimahullah dari lafad-lafad riwayat-riwayat dan metode yang dianut oleh para ulama Hanabilah mutakaddimin. Al-Mardawi al-Maqdisi tagammadahu Allahu bi rahmatih wa askanahu fasihal jannatih. Beliau menyebutkan wahia qasidatuhu sugra وهي سهلة للحفظ والفهم لمن هو مبتدئ مثلي مشتملة على جملة من الفوائد والمسائل الفقهية الفرائد. Qasidah ini qasidah yang tidak begitu panjang dan mudah untuk dihafal dan difahami bagi para talib ilm pemula. Kata beliau, liman mubtadi'u mithli. Ya, pemula seperti beliau, subhanallah. Ini tawadhu dari Syekh Al-Hajjawi rahmatullah alaihi. Wa illa beliau imam fil madhab. Beliau termasuk salah seorang di antara yang diakui keilmuannya di madhab al-Hanabilah. Termasuk di antara a'immatul masyahir mutaakhirin di madhab al-Hanabilah. Nama beliau masih mengatakan ya mubtadi'un mithli. Qala huna mustamilatun ala jumlatin min al-fawaid. Qasidah ini berisi beberapa fawaid, faedah. Faedah ilmiah, baik itu yang athar dari sahabat ataukah istidlal beliau dari sejumlah riwayat dari Imam Ahmad, serta pandangan-pandangan yang ada di kalangan fuqaha Hanabilah. Wal masail al-fiqhiyah al-faraid. Dan juga di sela-sela pembahasan nantinya akan kita dapati beberapa persoalan pembahasan fiqhiyah yang pembahasan ini terkadang jarang kita dapati di bahasan-bahasan fikih reguler, fikih yang biasa kita ajarkan di majelis. Ini di antara kelebihan akhwat sekalian. Ketika kita merujuk kepada kutub salaf radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah, kita akan dapati bahwa mereka dalam membahas suatu bahasan kajian, mereka akan memberikan paparan pada masail-masail yang dibutuhkan oleh yang membaca kajian tersebut, serta akan disisipkan sejumlah faedah, ya, sejumlah faedah yang berguna bagi si pembaca. Dan terkadang faedah atau masail ini jadi keluar dari bahasan inti yang diinginkan oleh penulis, namun tidak begitu meluas juga. Disinilah seringkali kita dapatkan kalangan ulama as-salaf, terutama mutaakhirin yang ada setelahnya, mereka ini mutafanninin dalam masalah ulum. Mereka ini benar-benar menunjukkan keluasan ilmu mereka dalam segala macam keilmuan pada setiap kitab yang mereka tulis. Contohnya saja, misalnya, ya, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Syahir Ibn Qayyim rahmatullah alaihi fi Siratul Nabawiyah, kitab Zadil Ma'ad Al-Hadi ila Sa'tayib, kitab Zadil Ma'ad, ya, kitab yang mana kitab ini pada dasarnya beliau tulis, ya, dari awal sampai akhir tentang siratul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan, kita akan dapat seluruh abwabil fiqhiyah ada pada kitab tersebut. Dan juga akan kita dapati fawaid dalam masalah akhlak dan adab. Kita akan dapatkan fawaid dalam masalah da'wati ilallah. Kita akan dapatkan fawaid, ya, dalam babul muamalat, bahkan satu bab khusus, bahkan satu juz khusus beliau berbicara tentang, ya, jangkauan keluasan ilmu beliau dalam bidang at-tib, dalam bidang kedokteran. Ini kitab yang disusun oleh para ulama salaf terdahulu. Sama halnya juga kitab yang saya sebutkan tadi, Adab Syariah Ibn Muflih. Kitab ini tidak hanya berbicara tentang adab. Ada beberapa persoalan-persoalan ilmiah, fiqhiyah akan kita dapati pada kitab Adab Syariah Ibn Muflih tadi. Nah, atau contoh yang paling mudah juga, silakan lihat kitab Riyadhus Salihin yang dianggap sebagai kitabul adab. Nama anda, akhwat, akan dapati bahasan-bahasan fiqhiyah, hadis-hadis tentang fiqih pada kitab tersebut. Nah, ini kenapa banyak kalangan ahli ilmu menganjurkan untuk selalu kembali ke kutub salaf. Dan kenapa kalangan ahli ilmu terkadang mencukupkan bagi kita dengan kutub salaf? Karena alasan seperti ini, yang tidak akan kita dapati dari kutub al-mu'asirin, pada kitab-kitab ulama kontemporer kita enggak akan dapati bahasan seperti itu. Tapi ini salah satunya kitab. Agar kita dapati nanti akan beberapa pembahasan fikih dari kitab ini. Terus beliau bercerita tentang Ibn Badran rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wulida nazimuha, ya, si penulis nazam, yaitu al-faqih al-muhaddis an-nahwi Syamsuddin, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Rajab rahmatullahi alaih, yang beliau lahir ya pada tahun ya 136 Hijriah di daerah Marda. Karena itulah beliau disebutkan ke daerah tersebut, Ibn Badran Al-Mardawai. Taib. Fasami al-haditha min Khatib Marda wa Uthman ibn al-Khatib al-Qarafah wa ibn Abdul Hadi al-Hambali wa tafaqqaha ala Sheikh Shamsuddin ibn Abi Umar wa ghayrihi wa bari'a fil arabiyyati wal lughati wash-shi'r wa darras wa afta wa sannaf. Ya, beliau mengambil ilmu hadis, meriwayatkan ilmu hadis dari Khatib Marda dan dari Uthman ibn Khatib al-Qarafah dan juga dari Ibn Abdul Hadi sahib al-kitab Sarimul Munki ya fi raddi ala Subki. Naam, salah seorang di antara murid terkemuka Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Wa tafaqqaha, dan beliau ya mengkaji ilmu dari salah seorang fuqaha Hanabiya di zamannya, dari Syekh Shamsuddin ibni Abi Umar dan dari yang lainnya juga. Wa bari'a fil arabiyyati wal lughah, beliau telah sampai kepada tahap ya kemapanan dalam bidang bahasa Arab dan lughah pada syair, dan beliau mengajarkan ilmu tersebut. Wa afta wa sannaf, dan beliau ya tawalla al qada, menyampaikan berupa fatwa dan juga menulis sekian banyak kitab. Nah, ini adat ya para ulama terdahulu. Ini juga lah sebenarnya teladan bagi kalangan talabatul ilm. Wah, mereka mulai pelajaran mereka dari dasar, mengkaji ilmu-ilmu yang utama, setelah itu diajarkan, setelah itu diamalkan dalam bentuk fatwa dan yang semisal, setelah itu menulis ya sebuah kitab, menulis masalah-masalah ilmiah yang menjadi warisan nantinya bagi seluruh kaum muslimin. Ya, karena seorang alim yang mengerti akan kemuliaan dan kehormatan al-ilm, dia akan wariskan ilmu tersebut bukan hanya yang hadir di zaman dia, bukan hanya yang hidup sezaman dengan dia, namun selalu membayangkan bagaimana ilmu yang dia miliki diwariskan kepada generasi-generasi yang akan ada nantinya kelak. Dan ini tentunya hanya mungkin diwariskan dalam bentuk kitab, dalam bentuk tulisan. Contohnya ini salah satunya. Qala al-Imam al-Dhahabi, kana hasan ad-diyanati damath al-akhlaq kathir al-ifadah wattahrihan lit-takalluf wa liya tadrisa as-sahibiyah muddatan wa kana yahduru dar al-hadith wa yashtaghilu biha wa bil jabal wa lahu hikayatun wa nawadir kana min mahasin syuyukh. Yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sifat-sifat beliau, orang yang baik dalam agamanya, akhlak yang mulia, yang sering memberikan faedah dan tidak pernah membebani diri dengan hal-hal yang sulit, yang berat, yang tidak dapat atau terkadang sulit dijangkau dengan nalar. Kena takalluf bukan sifat dari kalangan fuqaha dan bukan sifat dari kalangan ulama. Takalluf yang dimaksud di sini ya ini membebani diri dengan perkara-perkara yang sulit. Ya? Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Dan mana termasuk di antara takalluf tidak mencari tahu perkara-perkara yang gumut, perkara-perkara yang rumit, ya, sementara terdapat dalil-dalil yang sifatnya umum. Dan ini makna dari at-takalluf, mencukupkan diri dengan dalil yang ada, mencukupkan diri dengan pemahaman yang sederhana yang ada. Kecuali nantinya jika ada bahasan yang berbeda, baru setelah itu dikaji lebih mendalam. Terkadang mana takalluf juga bimana at-ta'annud. Ya, berlebihan. Ya, berlebihan dalam mengkaji satu atau dua disiplin keilmuan tanpa melihat apakah bidang ilmu ini bermanfaat atau tidak. Ya, terkadang ada seseorang yang mempelajari dirasah pada ilmu nahu, na'am. Ilmu saraf, na'am. Balaghah, silakan masuk ke ilmu mantik. Masuk ke ilmu ma'ani. Ya, memperdalam filsafat dengan dalih ini bagian dari ilmu lughah. Ini masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqal mutanatti'un. Nah, ini juga sifat di kalangan ulama kita. Muttarihan litakalluf. Waliyat tadis as-sahibiyya muddatan. Dia mengajar di madrasah sahibiyya. Ini madrasah-madrasah diniyah yang ada di zaman tersebut. Tayyib. Wa kana yahduru dar al-hadis. Ya, beliau juga terkadang datang hadir di Darul Hadis, itu mengajar di Darul Hadis, dan yashtaghilu biha, beliau berada di sana mengajar, ya, dan interaksi dengan para ulama. Dan ada sejumlah hikayat dan hal-hal yang secara khusus diriwayatkan dari beliau tentang kepribadian beliau. Kana min mahasin syuyukh. Berkata juga Az-Zahabi, jalastu indahu wa samitu kalamahu wali yaminhu ijazah. Ya, bahwa beliau pernah juga duduk mengambil ilmu di sisi Ibnu Badran, ya, dan mengambil ucapan ujaran beliau dan mendapatkan ijazah dari Ibnu Badran. Kemudian beliau menyebutkan, ghalibu ma dzakartuhu fi hadza syarhi min ar-riwayat wan nusus an Ahmad wa min aqwali al-ashhab استمديته مما وقع لي من مختصري الطيب الدلية وكتاب مجمع البحرين طيب ما شاء الله لا لما نبكر نسيني يا بركاته ابن رجب يا درس بالمدرسة الصاحبية بعد ابن الواسطي وتخرج به جماعة من الفضلاء وممن قرأ عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وله تصانيف منها في الفقه القصيدة الطويلة الدلية وكتاب مجمع البحرين ولم يتمه وكتاب الفروق وعمل الطبقات للأصحاب وحدث نجاب لي منجبت كان ابن رجب منجبت كان تندان لي رحمه الله تعالى لسيني ولي منعجر لمدرسة الصحيبية. Ya, sepeninggal Ibn al-Wasiti. Dan dari beliau beberapa kalangan ulama yang mengambil faedah. Ya, diantaranya ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Dan diantara karya beliau Qasidah, ya, Qasidah At-Tawilah Ad-Dalliyah, dan Kitab Majmu' al-Bahrain, namun tidak sempurna, dan Kitab al-Furuq. Ya, dia juga punya amal pada tabaqat Al-Hanabilah. Demikian juga dia punya Ibn Badran, juga punya hasyiah, ya, ala sejumlah kutubul fiqih dan usul di kalangan Hanabilah terdahulu. Warawa anhu Ismail Ibn Khambas fi musyaykhatih wa tufiya fi thani syahri Rabi'il awal sanata 99 wa 600 adufina bisafin qasdi kasyun rahimahullahu intaha kalam Ibn Rajab. Naam. Hal ini juga disebutkan beliau wafat ya pada tahun 699 Hijriah. Dan juga beliau sebutkan di sini wala tayyib walamma nadama alqasidata at-tawilata fil fiqh atba'aha bihadihi alqasidati fil adab iktida'an bitariqati jama'ati minal ashab qabni abi musa wal qadi wabnu hamdan fil ri'ayah ya wa sahibil mustawab wa ghairihim fi itba'il kitab min mukaddimatin fil adab fa'atba kitabahu bihadihi alqasidah Nah, beliau mengatakan juga di mukaddimah beliau ini bahwa asal dari qasidah Al-Adab Asy-Syar'iyyah ini adalah bahagian dari qasidah yang beliau tulis tentang dalam masalah fiqih ala madzhab Imam Ahmad. Yang beliau setelah menyempurnakan qasidah dalam fiqih Hambali, lantas beliau sertakan di akhir qasidah beliau ya dengan qasidah fil adab syar'iyyah, yang merupakan metode yang lazim diikuti oleh para fuqaha Hanabila seperti Ibn Abi Musa, Al-Qadi, Abi A'la, wa Ibn Hamdan, ya, dan beberapa para ulama lainnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau memulai yang untuk mensyarah yang manzumah ini, manzumah al-adab syar'iyah, yang untuk memberikan penjelasan dari kandungan yang ada dari bait demi bait dari kitab ini, manzumah ini. Dan beliau menyebutkan ghalib ma dzakartuhu fi hadha syarh min riwayat wa nusus an Ahmad. Sebagian besar yang beliau sebutkan pada syarah nantinya itu adalah riwayat dan nas dari imam kita, Imam Ahmad rahmatullah alaihi, dan juga dari fuqaha Hanabilah yang beliau sadir dari dua mukhtasar beliau, yaitu mukhtasar al-adab syar'iyyah li Syekh al-Islam Abi Abdullah Muhammad ibn Mufri al-Maqdisi ya rahmatullah alaihi, ya al-Wusta dan Sughra, ya itu yang al-Wusta dan Sughra. Thumma ba'da dalik, jadi adab syar'iyyah ada yang pertengahan dan ada yang kecil. Thumma ba'da dalika dafartu bi aslihima al-adabil kubra Ibn Mufli, ini juga sudah dicetak ya, adabul kubra ala salasi mujalladat. Qala huna fi sifrain kabirain, pada dua jilid yang besar. Qala huna rahmatullah alaihi fil akhir, wa billahi ista'antu wa alaihi iqtamadtu fima ammaltuhu wa qasadtuhu innahu hasbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi al-unib. Kemudian beliau menutup di sini dengan meminta lagi pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau itimad atas segala yang beliau harapkan dan beliau inginkan dari niat amal beliau. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, kata beliau, adalah cukup bagi beliau, dan kepadanya tawakal, beliau bertawakal dan inabah. Tapi masya Allah, masya Allah, tapi lawan kanan ya, talwak. Anak kita sampai di sini akhwat ya. Insyaallah tabaraka wa taala, di pertemuan berikutnya kita masuk ke abyad yang ada. Dan sekiranya akhwat menghafalkan bait-bait ini, nah, bagus juga insyaallah taala. Fi fawaid dari abyad yang ada. Anaktafi launa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.